besar jadi pacarku. Walau kau tak mau, ku buat kau mau. Walau harus ku lakukan apa saja yang kau minta untuk dapatkan hatimu untukku. Jika kau tak mau, kan ku buat kamu mau. Jika kau tak cinta, kan ku buat kamu cinta. Tenang saja, tenang saja, pastikan kau jadi pacarku. Aku langsung tahu saat melihatmu, kamu harus jadi pacarku. Walau kau tak mau, ku buat kau mau. Walau harus ku lakukan apa saja kau minta untuk dapatkan hatimu untukku. Yeah, yeah, yeah. We'll be right back.